wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala al-Juwayni imamul haramain rahimahullah ta'ala, wal ahkamu sab'atun, dan ahkam, hukum-hukum yang dimaksud pada keterangan yang telah lalu, ya, di mukadimah atau di pertemuan sebelumnya, definisi dari ahkam itu ada sab'atun, ada tujuh. Yang pertama disebutkan wajib, yang kedua mandub, sunnah, yang ketiga mubah, boleh-boleh saja, yang keempat mahdzur haram, dilarang, makruh, sudah jadi bahasa kita makruh, dibenci. Kemudiannya adalah khitab Allah yang terkait dengan mukallaf. Itu nanti terbagi menjadi dua, ada hukum taklifi dan ada hukum wada'i. Nah, kita baca aja langsung. Tafadhal Iqbal. Asiri terus. Al-hukmu al-ilmu wal-hukmu wal-wada'u bil-adli. Wa'ala al-ma'na al-awwali ja'a qawlu jaririn. Abani hanifata ahkimu isfaha. Sufaha. Sufaha akum inni akhafu alaikumu al-adhaba. Hasbuk, cukup. Tapi perhatikan di sini, al-ahkam sab'atun, yang dimaksud dengan ahkam di sini, wal murad bil ahkam, al-ahkam asy-syar'iyyah, itu hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat. Allati taqaddama dzikruha fi ta'rifil fiqh, yang telah berlalu penjelasannya atau definisinya di pembahasan fikih pertemuan yang lalu. Wal ahkam jam'u hukmin. Ahkam itu adalah bentuk jamak dari hukum. Hukum mufrad. Wa huwa lughatan secara bahasa al-man'u, mencegah. Wa minhu qila lil qada'. Nah, juga dari ahkam ini ada yang mengatakan ahkam itu adalah maknanya adalah al-qada'. Kenapa maknanya al-qada'? Wa minhu qila lil qada'i hukmun. Dan dari mana inilah, afwan bukan qada', dari makna mana inilah, mencegah, ya, dikatakan lil qada'i hukmun, hukum memiliki qada', hukum memiliki qada', keputusan. Nah, li'annahu yamna'u min ghairi al-maqdiyah, karena hukum mencegah selain yang ditetapkan, yang diputuskan. Wal hukmu al-qada'u, maka hukum di sini maknanya adalah al-qada'. Ibnu Asir menyatakan al-hukmu al-ilmu wal-fiqhu wal-qada'u bil-adl. Hukum maknanya adalah ilmu dan fikih, juga qada' dengan adl, ya, memutuskan dengan adl, dengan keadilan. Wa alal ma'nal awwali, maka berdasarkan makna yang pertama, hukum maknanya adalah al-mana', ja'a qawlu jaririn, telah terdapat keterangan dari perkataan Jarir, abani hanifata ahkimu sufaha akum. Apa irabnya ini? Abani hanifata di sini. Saiful, baru kemarin belajar. Apa irabnya abani hanifata? Munada. Abani hamzahnya itu berarti hamzah harfun nida, yang maknanya ya bani hanifata. Ya. Naam. Abani Hanifata. Wahai Abu Bani Hanifah. Ya. Ahkimu. Ahkimu maknanya imna'u, hakata. Ya. ahkimu sufaha'akum amni'u, ya, maknanya adalah mani'u, ya, cegahlah sufaha'akum, orang-orang bodoh yang ada di antara kalian. Inni akhafu 'alaikumu an aghdaba, aku khawatir aku marah 'alaikumu terhadap kalian. Aku khawatir aku marah terhadap kalian. Nah, jadi makna di sini, hukum di sini maknanya apa? Al-mana, mencegah. Tafadhol, dibaca berikutnya. Ya, Pak Abdurrahman. Al-wujubu khobar, ya, hukmullahi, hukmu itu mubtada. Terus al-mukallafa, na'am ahsanta. Terus al-muta'alliku, al-muta'alliku bi'af'ali al-mukallafina min talabin aw takhyirin aw takhyirin aw wad'in. Terus berikutnya wal hukmu istilahan ma dalla alaihi khitab syar'i, ialah hukum secara istilah yang ditunjukkan oleh khitab syar'i, yaitu yang ditunjukkan oleh khitab syar'i al muta'alliqu, yang berkaitan dengan bi af'alil mukallafin, tentang perbuatan-perbuatan para hamba yang dibebankan syariat. Min talabin, apakah itu berupa tuntutan, atau takhirin, takhir pilihan, atau wad'in atau wada'. Wada' itu apa? Nanti akan datang penjelasannya. Intinya wada', wad'i, hukum wad'i itu adalah khitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', sahih dan fasid. Begitu. Ya. Nah, pokoknya intinya gitu. Jadi wada, wada'i, wada'un itu adalah khitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab. Ini khitab Allah, firman Allah kepada kita. Ya, yang menjadikan khitab Allah ini, yang menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, mani', pencegah, ya, kemudian sahih atau fasik. Nanti akan datang contohnya insyaallah pas pembahasan, ya, mengenai al-wada'. Misalu qawluhu ta'ala, misalnya ialah firman Allah ta'ala, ya, ini perhatikan hukum ini, khitab syara' wa aqimus salata, ya, kerjakanlah salat. Fahada khitabun minas syara', maka ini adalah khitab dari syara', dari syariat. Dalla ala wujubi iqamati salati, yang menunjukkan akan wajibnya menegakkan salat. Wahada al-wujubu huwa al-hukmu, nah kewajiban ini, inilah yang namanya adalah apa? Hukum. Hukum mengerjakan sholat apa? Wajib. Kenapa? Ada kitab syara' yang menunjukkan akan wajibnya sholat. Waqimus sholat. Ya. Wal muradu bi kitab syara', yang dimaksud dengan kitab syara' itu apa sih? Al-Quran dan sunnah. Nah. Tapi berikutnya. Tafadhol, dibaca di sini. Ya. Ahmad. Wa qawluna bi af'alil mukallafina mukallafin. Jami'u tuqabilu bil aqwali fil itlaqi al-urfi wa hadha yukhriju sigoru itu masdar faqada fuqdan wa fuqdanul aqli fa idza zara jarra terus jarra wa qawluna bi af'alil mukallafin. Nah, perkataan kami bi af'alil mukallafin, dia adalah khitab syara', hukum adalah khitab syara' yang ditunjukkan oleh khitab syara' yang terkait dengan af'alul mukallafin. Apa sih yang dimaksud dengan af'alul mukallafin? Al-murad jami'u amalil jawarih, yaitu seluruh anggota, seluruh amal-amal jawarih, anggota badan. Wa in kanat al af'alu tuqabilu al aqwa bil aqwal, walaupun perbuatan-perbuatan hamba tadi itu menyelisihi atau bertentangan dengan ucapan dia, ya, kita hanya menghukumi zahirnya kan, fil itlaq secara mutlak al urfi, kebiasaan. Wa hadza yukhriju ma ta'allaqa bi dawatihim falaisa maqsudan. Maka kalau begitu, definisi ini yang dimaksud dengan af'alul mukallafin ini mengeluarkan sesuatu yang terkait, segala yang terkait dengan bidawatihim, ya, yang ditaklif, falaisa maqsudan, yang bukan tujuannya. Semisal firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian kemudian kami yang membentuk kalian. Kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad, falaysa hukman bihadzal istilah, maka tidak termasuk di sini yang berkaitan dengan keyakinan, maka dia bukan hukum berdasarkan istilah ini. Nah, kemudian mukallafun, ya, mukallaf itu yashmalu naw'ain, ya, terbagi mencakup dua bagian. Mukallaf al'an, saat ini yang ditaklif, wa yurad bihi kullu balighin aqilin, yang dimaksud dengannya ialah setiap orang balig, orang berakal. Man laisa mukallafan al'an, yang kedua yang bukan mukallaf saat ini. Lakinnahu min tabaqatil mukallafin, tapi dia dari tabaqat, ya, dari tabaqat orang-orang yang mukallafin, ya, satu tingkatan, dia dari tingkatan orang-orang yang mukallaf. Wa hadza yuradu bihi, yang dimaksud dengan laisa mukallafan al'an itu siapa aja? As-sagiru, ya, itu anak kecil, majnun, orang gila. Artinya saat ini dia tidak mukallaf, nanti setelah dewasa mukallaf. Orang gila setelah waras mukallaf. Fakullun minhuma min tabaqatil mukallafin. Keduanya memang, ya, masing-masing keduanya dari tabaqat mukallafin. Lakin mujida mani'un, namun didapati penghalang minat taklif. Ya, yaitu dari taklif. Berupa apa? Wa wasigaru, pada anak kecil. Karena masih kecil. wa fuqdanul aql, karena ketiadaan, kehilangan akal, bagi orang gila. Fa idza zala, nah tapi kalau kedua penghalang tersebut sudah hilang, artinya sigor dan fuqdanul aql sudah enggak ada lagi, dia sudah dewasa dan sudah waras, jara alaihi at-taklifu. Nah, maka taklif sudah berlaku buat dia. Nah, berikutnya. Tafadhal ya, Pak Bowo. Takrib lugatan, takrib sendiri secara bahasa takrib masdar kallafa yukallifu takliban, membebani, itu adalah ilzamu ma fihi kulfatun ai masyaqqatun. Takrib adalah mengilzam, mengharuskan, memaksakan, ma fihi kulfah, memaksakan yang di dalamnya sini ada kulfah. Apa itu kulfah? Masyaqqah, keberatan. Itu secara bahasa. Nah, kalau secara istilah apa? Talabun ma fihi masyaqqatun. Itu adalah tuntutan untuk mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, ma fihi masyaqqatun, yang di dalamnya itu terdapat keberatan. Ya, berat. Karena surga ini ya, terhalangi oleh yang hal-hal yang tidak disukai. Nah, walaupun definisi takrif, takrif ini sendiri sebenarnya berasal dari mana? Dari kalangan ahlul kalam. Ya, Syekh An-Najjar mengkritik penamaan takrif-takrif ini. Ya, juga saya dapati juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengkritisi. Karena mustalah di ilmu usul fikih ini kebanyakan dari ahlul kalam, dari kalangan manatiqah, dari kalangan ya ahlul kalam, yang mereka adalah aslinya adalah Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Udah itu aja. Karena memang empat buku fikih, buku usul fikih induk, ya, empat buku induk usul fikih itu dua dari kalangan Asy'ariyah, dua dari kalangan Mu'tazilah. Ya, dari kalangan Asy'ariyah mungkin ini yang lebih dekat, ya, bisa kita pahami, yaitu Al-Mustashfa Lil Ghazali dan guru beliau, yaitu ya, Al-Burhan, karangan Al-Imam Al-Juwayni, pengarang kitab Al-Warakat ini. Nah, berikutnya mana tadi? Talabu fi'lin. Talab nawa'an. Ya, talab itu ada dua. Talabu fi'lin ada talabu tarkin. Ya, kalau talabu fi'lin itu apa? Wahuwa al-amru, perintah. In kana ala sabilil ilzam fahuwa wajibun, wa illa famandubun. Nah, yang namanya amar, perintah, kalau memang itu ya berdasarkan pemaksaan, maka hukumnya wajib. Tapi kalau tidak, maka hukumnya hanyalah mandub. Mandub. Nanti akan datang penjelasannya. Jangan terlalu langsung diponis setiap fi'il amar dalam nas berarti hukumnya cuma ada dua pilihan. Antara wajib atau sunnah. Bisa mubah atau pilihan atau bahkan celaan. Kalau kamu enggak malu, fasna masyita. Fasna masyita. Fi'il amr itu. Kalau kamu enggak malu, lakukanlah. Isna masyita. Apa yang kamu inginkan? Oh, fi'il amr itu. Apa? Wajib apa mubah? Apa mandub? Tercela. Nanti datang penjelasannya. Ya. Yang kedua, talabut tark. Talabut tark yaitu meninggalkan permintaan, tuntutan untuk meninggalkan. Ya. Tuntutan untuk meninggalkan. Kenapa Pak Amin salah bawa buku? Fiqih Syafi'i lil mubtadi'in Senin Rabu. Nah, pulang dulu. Untuk rumah dekat. Nah, coba rumahnya kayak Pak Abdurrahman di Salemba. Nah. Gojek juga. Ya. Nah, talabu tark, tuntutan untuk meninggalkan. Wa huwa annahyu, itu larangan. In kana ala sabilil ilzam fa muharramun wa idza fa makruhun. Nah, kalau tuntutan itu ala sabilil ilzam, harus, maka talabu tark itu hasilnya adalah haram. Tapi kalau enggak, dia makruh. Kemudian perkataan kami, au takhyirin yuradu bihi al mubahu, yang dimaksud dengannya adalah mubah. Au wad'un, au wada'un, wada' min takhyirin au wada'in. Wada'un di sini maknanya apa? Yurad bihi al-hukmu al-wada'i, hukum wada'i. Ya. Wadhalika anna al-ahkama naw'an. Hukum wada'i itu tadi saya sudah terangkan ya. Itu adalah kitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai syarat ya, mani, sahih, fasid, sabab. Nah, itu namanya hukum wada'. Hukum wada'i. Nah, yang demikian ini karena hukum-hukum nau'an ada dua, ada namanya ahkam takrifiyah, ya, satu lagi ahkam wada'iyah. Kalau ahkam takrifiyah nanti akan beliau jelaskan di sini. Ya, pokoknya ahkam taklifi sebelum kita baca, ini anda pahami dulu. Saya terangin dengan bahasa yang mudah dulu. Ialah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Baik itu tuntutan atau memilih. Ya. Baik itu tuntutan, ya. Tuntutan maksudnya perintah talabu apa kayak tadi talabu fi'lin, amr atau nahyun, talabu tark. Atau memilih, mubah. Loh kok mubah juga masuk ke dalam ahkam taklifiyah? Nah, nanti akan dibahas. Ya. Ahkam nih kayak sekarang kasus yang lagi ramai ini, masalah poligami. Poligami banter-banter minimal hukumnya adalah mubah. Maksimal sunnah. Ya, enggak ada yang bilang mengatakan wajib atau di bawah dari itu haram atau makruh. Nah, ini berarti masuk dalam cakupan ahkam taklifiyah. Loh kok mubah masuk ke dalam ahkam taklifiyah? Antum meyakini ta'abud adalah mubah, itu ahkam taklifi. Paham enggak antum? Enggak paham. Nah, silakan deh. Ngerti? Nah, ngerti enggak? Ini ta'abud hukumnya apa? Mubah. Mubah masuk ke mana? Ahkam taklifi. Nah, kan ahkam taklifi ini perhatikan, dia adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Baik itu ya, baik itu talabul tark atau talabul amr. Talabul tark atau talabul amr. Kalau talabul amr berarti perintah, yang maknanya perintah atau wajib atau mandub. Atau talabul tark, nahyun, ya, apakah itu haram atau makruh. Atau takhyir, pilihan, maknanya apa ada? Mubah. Yang maknanya ada mubah. Masuk ke dalam taklifi, mubah. Ya. Apa yang ditaklif orang boleh mengerjakan boleh tidak? Nah, antum meyakini itu adalah mubah, itu antum ditaklif dalam syariat. Ngerti enggak? Nah, udah. Belum ngerti? Nah, dia ngerti, ntar ditanyain sama dia. Iqbal udah paham? Saiful? Nah, bisa mengerti enggak bisa? Nah, ya, nah. Nah, sekarang kita bahas dulu ayat itu ahkam taklifiyah. Nah, dibaca sini. Mirzam. Bawahnya ahkamun taklifiyatun. Oh, udah ya. Oh. Wa huwa ma dalla alaihi khitab syara', yaitu yang kitab syara' menunjukkan kepadanya, kepada ahkam itu. min talabi fi'lin au tarkin au takhir. Apakah itu berupa tuntutan perintah yang tadi konsekuensinya bisa wajib atau mandub, au tarkin atau tark yang konsekuensinya adalah haram atau makruh, au takhir yang itu adalah maknanya adalah mubah. Wahia khamsatun, ada lima. Wajib, mandub, mahdzur, mandub sunnah, mahdzur haram, dilarang, makruh ya dibenci, mubah di bahasa kita, wa sayati insyaallah taala bayanu wajhi idkhalil mubahi. Nah, ini akan datang penjelasannya insyaallah ya, kena sisi dimasukkannya mubah ma'al ahkam at-taklifiyah dia dimasukkan ke dalam cakupan al-ahkam taklifiyah. Ma'annahu la taklifa fihi, padahal dia tidak ada pembebanannya di situ. Ya enggak? Dia enggak ada pembebanannya. Orang antum boleh mengerjakan boleh tidak. Oh, masuk ke dalam cakupan ahkam taklifiyah. Nanti akan datang. Nah, tadi bocorannya sedikit dari saya, bahwasanya antum meyakini itu mubah itu adalah taklifi. Ya. Jangan seperti partai sampah itu. Partai sampah itu, partai setan itu yang menyatakan bahwasanya ta'adud yang mubah. Mereka katakan bla bla bla bla dengan ucapan-ucapan sampah dan setan mereka. Ya. Berarti dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu berarti mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fahbatu amalahum, maka Allah akan gugurkan amal mereka. Kalau yang muslim. Semalam kita sudah bahas ya, penjelasan dari Samahat Husain bin Bas ya. Orang yang membenci syariat ya. Membenci dia, mengingkari, maka hukumnya apa? Murtad. Semalam. Saya ingat enggak kajian semalam? Awal. Mana? Mirza. Qala ta'rifu. Ta'rifu inda tu'rafu inda tu'rafu ya. Tu'rafu inda wujudiha am syar'i min fi'lin am tarkin wa mutarattabu 'ala dhalika as-sihhati wal as-sihhatu 'ala dhalika as-sihhatu wal fasadu wa ru'yatul hilali sababun sababu wujubi siyami la asohi, apa irabnya asohi? Asohi awal bantu. Maful dari dakara. Walam anna dojiro kalam musonimi anna ukna wal umum bihadis sabadu. Bihadis lama. Bianamu lama arusal kita, bianamu makrifatul akami syariati, kola wal akamu sebadu. Wadhan fi makomil imari taudihan bil mutadi. La, bukan azharun. Itu bacanya azhara. Tapi azhara bukan maknanya muta'adi dari zahura yadharu. Bukan muta'adi dari zahara. Tapi azhara menggunakan isim zahir. Ya, menggunakan isim zahir. Nah, terus dibaca. Nah, tuh. Beliau menggunakan isim zahir fi maqamil itmar. Pada kedudukan domir. Ngerti sini enggak? Nah, terus. Wal fasidatu. Nah, ahkam wad'iyah. Ya, tadi ahkam wad'iyah sudah saya berikan keterangan sedikit ya, khitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, sahih atau fasih. Nah, ahkam wad'iyah ma dalla alaihi khitab syara. Ialah yang ditunjukkan oleh khitab syara berupa asbab, syurut, syarat, mawani'ah, pencegah-pencegah. Boleh dibaca ta'rifu ya. Ta'rifu inda wujudiha ahkam syar'i. Anda bisa mengetahui ya dengan keberadaannya, dengan ahkam wad'iyah tersebut, ahkam syar'i. Boleh dibaca ta'rifu atau boleh juga tu'rafu inda wujudiha ahkam syar'i. Ahkamnya bisa jadi naibul fa'il atau maf'ul bih. Nah, dan diketahui hukum-hukum syara' inda wujudiha dengan keberadaannya. Keberadaan apa? Ahkam wad'iyah tadi. Yaitu berupa sebab, syarat, mani. Nah, tambahin lagi bukan cuma mawani, yaitu as-sahih, fasid. Ya. Ya, kemudian kemudian mana lagi? Anda dapat mengetahui hukum-hukum syara' berupa fi'il atau tark, berupa melakukan perbuatan, perintah atau meninggalkan. Ya taratabu ala dzalika as-sihhatu wal fasadu. Maka akan mengakibatkan hal itu, apakah hukum syara' tersebut sah atau fasad. Ya, sahih, sah atau rusak. Ru'yatul hilal, ini sabab ini. Ru'yatul hilal, maka melihat hilal itu adalah sabab wujubi siyam, adalah sebab wajibnya puasa. Wadukhulu waqti syart, wadukhulul waqti syartun lis shalah. Masuknya waktu, waktu sholat, ya, itu adalah syarat sahnya sholat. Wal haidu mani'un min. Haid adalah pencegah dari sholat. Ini namanya ahkam wad'iyah. Ya, masuknya waktu sholat, syarat sahih sholat, ru'yatul hilal, syarat wajibnya puasa dan idul fitri. Nah, itu ahkam wad'iyah. Haid mencegah puasa sholat atau puasa. Wa dzakara musannifu, dan musannif di sini minal ahkam al-wad'iyah as-sahihah wal batilah. Dan musannif juga menyebutkan di antara ahkam wad'iyah adalah sahih dan batil. Wa alam, dan ketahuilah, kata beliau, anna zahira kalamil musannifi, zahirnya bahwa kalam musannif, ya, bahwa kalam yang musannif di sini, annal fiqha wa huwa al ilmu bihadihi asabati, bihadihi asabati, bahwasanya fikih itu adalah ilmu terkait dengan tujuh hal ini. Tujuh hal itu yang tadi apa aja? Wajib, mandub, mubah, mahdur, makruh, sahih, batil. Ya. La li'annahu lamma arafa al-fiqh, karena ketika beliau, ya, ketika beliau mendefinisikan fikih bi annahu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati, bahwa fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i, qala al-ahkamu sab'atun. Beliau mengatakan al-ahkam, hukum-hukum ada tujuh. Hukum-hukum ada tujuh. Perhatikan, adhara, beliau menggunakan isim dohir, bukan adhara menampakkan. Kalau antum terjemahkan menampakkan, gak nyambung. Nah, saya juga awal-awal mau menterjemahkan menampakkan karena dohirnya af'ala gitu kan, muta'adinya. Nah, adhara, nah beliau menggunakan isim dohir. Nah, karena ada fi maqamil idmar, baru kita terjemahkan menggunakan isim dohir pada kedudukan dohir. Ya. Harusnya gimana? Wahiya sab'atun, gitu harusnya. Ya. Wahiya sab'atun. Kan di matan begini. Di matan gimana? Di matan sebelumnya fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu wal far'u ma yubna alaihi ghairuhu wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqatuha al-ijtihad. Ini kan sudah dibahas. Fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i. Nah, harusnya beliau supaya meringkas wahia sabatun. Hia itu kembali kemana? Akal. Hia itu kembali kemana? Akal. Karena ahkam adalah jamak muannas ghairu jamak ghairu akal jamak taksir. Ya, hukumnya dalam lughah apa? Muannas. Cukup pakai domir wahia sabatun. Tapi nanti kalau pakai domir pemula bingung. Hianya itu kembali kemana ya? Nah, maka kata Syekh Abdullah Fauzan wa adhara fi maqamil idmar. Maka beliau menggunakan isim zahir pada kedudukan domir. Kenapa demikian? Tawdihan lil mubtadi'i, sebagai penjelasan untuk pemula. Nah, kinyan bagi ayu ulama. Namun sepatutnya untuk diketahui annal fiqha laisa ma'rifata haqiqatil wajibi wal mandubi ila akhir, bahwa fikih itu bukanlah mengetahui hakikat wajib, mandub dan seterusnya. Li anna hadha min usulil fiqhi, karena ini adalah bagian dari usul fikih. Kalau fikih bukan kayak begitu. Ya kalau fikih ya antum buka buku fikih. Ya lihat buku fikih, pembahasan salat, taharah dan seterusnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan pembahasan wajib, wah, itu adalah pembahasan usul fikih. Usul fikih. Wa innamal maqsudu annal fiqha ma'rifatu juz'iyatiha. Namun yang dimaksud adalah bahwa fikih adalah mengetahui ya juz'iyatiha, parsial-parsialnya. Ya, parsial-parsialnya. Nah, wal murad wal wajibat wal mandubat, maka yang dimaksud dengan di sini adalah dengan fikih di sini yaitu kewajiban-kewajiban, mandub-mandub, kesunahan, muharramat, hal yang diharamkan, makruhat, wa af'al wal af'alu as-sahihah wal fasidah, perbuatan-perbuatan yang sah dan yang fasidah, yang tidak sah. Allahu a'lam. Nah, sekarang aqsamul hukmi al-taqlibi. Ya, kita masuk sekarang ya ke ahka aqsamul hukmi at-taqlid. Nah, tafadhal. Dibaca di sini. Ya, Akbar. Qala syarihu Abu Ta'ala aqsamul hukmi at-taqlid. Al-awwalu al-wajibu. Al-wajibu man sabu 'ala fi'lihi wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Itu yang hitam kaulnya Al-Juwayni ya. Antum bisain biar itu matan warafat. Jadi kalau ada yang tulisan yang hitam tebal, antum mengatakan qala Al-Juwayni, qala Imamul Haramain atau qala Al-Muallif. Nah, yang setelahnya itu kaul syarih Syekh Abdullah Al-Fauzan. Biar antum beda-bedain mana warafat, mana syarah warafat. Mana perkataan Al-Juwayni, mana yang bukan. Ya, terus apa? Oh, merah ya. Kalau dicetakan Saudi yang hitam. Ya, yang cetakan Saudi siapa aja yang pakai? Pak Amin. Antum ya, berempat. Ya, terus wal wajib. Wal wajib as-sakit wa lazim. Li'anna as-sakit tuzimu yalzamu. Li'anna as-sakit yalzamu makanahu. Wa la fayus fa sumiya al-lazim alladhi la khalasa minhu wajiban. Qala fil qamusi wajaba yajib wajibatan sakoto wasyamsu wajiban wajuban wabidun gobat gobat wal wajibatu as-sakotu ma'al haddaki al-sawtu sakiti Qala ta'ala fa'idha wajabat dini faqulu minha ay saqatat wa qala sya'ir aqahas banu awfin amiran nahahamu amissini hatta kana awal wajibin hatta kana awala ka awala khobar kana hatta kana awala wajibin wa amma wajibu istirahat faqsara usuri. Kenapa mansub? Faksaro, faksaru. Faksaru usulina yu'arifu bil haddi, ay bi bayanil haqiqatil babaduhum ya'rifuhu yu'arrifuhu babaduhum ya'rifuhu birasmi bahwa ta'rifuhu dibayani samarati wal hukmi wal asari wal awwalu adakku atwa khabar adakku wal awwalu adakku li'anna hukma ala asyai'i farun antasumbu ini wali hadha qala bin akilin inna akilin qala bin akilin inna haddahu bi hukmihi ya baru al muhaqqiqun muhaqqiqun wastahsan hadha al qawl maf'ul wastahsan hadha al qawl Al-Fatuhi fa'ilnya itu. Hasbuk. Tanggung waqad jara. Waqad jara musannifu ala tsani fa dzakara wasfa alladhi tarakat fihi jami'ul wajibati wa huwa sababu ala al-fi'li wal iqabu wa al qawlu 'ala tarki. Al wajib. Itu yang dikata beliau, apa itu wajib? Ma yusabu 'ala fi'lihi. Yang diberikan ganjaran, diberikan balasan, diberikan pahala 'ala fi'lihi. Ya, diberikan pahala atas perbuatannya karena mengerjakan. Wa yu'aqabu 'ala tarki. Dan dihukum, diberikan ganjaran dosa ala tarkihi karena meninggalkannya. Ya, karena meninggalkannya. Nah, ini wajib. Fa hadzal qismu al-awwal. Ya, jadi antum kalau mengatakan wajib, antum berarti tahu konsekuensinya. Wajib berarti kalau dikerjakan berpahala. Kalau enggak berdosa. Jangan asal salah. Wajib, haram, itu mesti tahu konsekuensinya dalam usul fikih. Jangan asal salah. Haram, Allah. Haram ya. Dosa berarti. Ya. Ya. Nah, taib berikutnya. Wa hadza al-qismu al-awwalu. Ini qism yang pertama min aqsamil hukmi at-taklifi. Dari jenis-jenis hukum takrifi wa huwa al-wajibu. Itu wajib. Lugatan secara bahasa apa itu wajib? As-saq itu al-lazimu. Ya. As-saq itu al-lazimu. Yang dimaksud dengan wajib adalah as-saqit al-lazim. As-saqit saqata yang jatuh. Lazim yang harus. Lianna saqita karena orang yang sakit, kalau sakit itu orang yang diam, sakit orang yang gugur, yang jatuh, yalzamu makanahu, maka dia mesti menempati tempatnya, kan gitu, orang yang jatuh, ya jatuh ke tempatnya. Fasumiya al-lazimu, nah dinamakan sebagai lazim, alladila khalasa minhu, karena dia tidak ada tempat khalas, menghindar, ya. Minhu darinya. Ya, wajiban. Tidak ada tempat menghindarnya. Wajiban, wajib. Ya, berkata di dalam kitab Al-Qamus, kalau Qamus ini secara itlak sebenarnya Qamus Al-Muhit, ya. Tapi di footnote ternyata ini Qamus Tartibul Qamus. Wajaba yajibu wajibatan itu maknanya adalah saqata yasqutu. Wasyamsu wajiban. Dan matahari wajiban. Wujuban. Apa maknanya? Gobat. Terbenam. Gitu. Terbenam. Ya. Kemudian wa alwal wajibatu itu masdar, itu sama kayak asaqtatu. Saqata yasqutu saqtatan. Saqta. Ma'al haddati apa ini? Di buku Anda enggak jelasin. Apa-apa? Apa yang cetakan Saudi? Coba. Wa sautus saqiti. Ya, disertai dengan suara yang jatuh tadi, yang terbenam tadi. Allah Ta'ala berfirman, fa'idha wajabat junubuha fakulu minha. Ini mengenai menyembelih onta. Onta kan disembelih dalam keadaan apa? Berdiri apa duduk? Berdiri. Nah, apabila onta tersebut junubuha, lambung-lambungnya, perutnya wajabat, apa maknanya wajabat? Sakotot. Apabila junubuha, perut-perut onta tadi wajabat, sakotot, fakulu minha, maka silakan makan dagingnya. Kalau dia sudah jatuh, aha, matilah dia. Otak disembelih ketika dia berdiri. Ya, berdiri. Ketika berdiri, disembelih, jatuh. Wajabat, maknanya apa? Sakotot. Aib sakotot. Berkata seorang penyair, atau atbanu, atau atbanu aufin, amiron, nahahamu, banu auf, mentaati, amir, pemimpin, nahahamu, yang amir ini melarang mereka, anis silmi, melarang mereka dari berdamai, hatta kana awala wajibi, hingga perintah tersebut menjadi awal kewajiban. Ya, mu'ammal wajibu istilahan, secara istilah wajib apa? Fa'aksarul usuliyin, maka mayoritas para ulama usul, yu'arrifu bilhad, mendefinisikannya dengan al-had. Apa itu al-had? Yaitu batasannya. Bibayani al-haqiqati wal-mahiyah, yaitu yang menjelaskan hakikat dan mahiyah. Mahiyah itu apa sih? Substansi, pokoknya. Waba'duhum yu'arrifuhu bir-rasmi. Sebagian ahli usul mendefinisikan apa namanya tadi? Wajib itu dengan ar-rasm. Apa itu ar-rasm? Wahuwa ta'rifuhu bibayani samarati, yaitu penjelasan, pendefinisian dengan menjelaskan samarah, hasilnya, buahnya, ya, ya, wal hukmi, hukumnya, wal asari, pengaruhnya. Fal awwalu adaqqu, namun yang pendefinisi yang pertama bahwasanya apa itu wajib adalah al had, penjelasan tentang hakikat dan substansinya itu adaqqu, itu lebih apa, adaqqu lebih teliti lagi, lebih tepat ya, karena dia lebih ya, apa bahasa Indonesia daku ya, lebih teliti lah, lebih tajam ya, gitulah, lebih tajam definisinya. Kalau bahasa kita sih apa ngomongnya kayak begitu, saya bahasa Indonesia ini jelek ini. Lebih tajam definisinya gitu. Sampai sini yang bahasa Indonesia jago. Somul, wah bahasa Indonesia jauh. Gak percaya nah. Ya li annal hukma ala syai'i far'un min tasawwurihi, karena hukum atas sesuatu itu adalah far'un, cabang atau derivasi atau turunan dari gambarannya, dari tasawurnya. Hukum ya, apa namanya, hukum atas sesuatu adalah gambaran, adalah cabang dari apa, dari gambarannya. Antum ya ikhwah ditanya, ma hukmu akli hotdog, apa hukum makan hotdog, ma makna hot wa ma makna dog, hot panas, dog kalbun, gitu kan? Ya enggak? Tasawurnya langsung anjing panas. Maka para ulama jumhur selain Malikiyah tentu akan menjawab apa? Haram, terutama Syafi'iyah, najis. Najis. Hah? Najis, ya enggak? Pada anak ini gambarannya begitu. Enggak ada gambar, ada tasawurnya. Ya, hukum sesuatu adalah cabang atau derivasi dari dari tasawurnya, tasawurihi, dari gambarannya. Oh ternyata berbeda ya, ternyata berbeda dengan tasawurnya. Itu cuma istilah aja, istilah ya, padahal bukan daging anjiang, ternyata daging kambiang gitu misalnya. Ya. Hah? Loh, wah, enggak pernah makan hotdog antum. Enggak pernah makan hotdog. Kan saya lagi ngomong di Indonesia ini. Antum beli hotdog tuh di apa? McD atau di Burger King atau di tukang-tukang burger pinggir jalan, ada halalnya. Masa antum masih ponis anjing halal? Itu namanya je si Ahmad ini belum. Ahmad. Di sana pun juga bukan belum tentu daging anjing Ahmad. Mungkin daging sapi atau babi. Kalau di Amerika atau di tempat lain kan gitu ya. Belum tentu daging anjing juga. Itu nama aja nama-nama. Saya pernah diajak teman makan di Harapan Indah, ya. Bebek kali ya. Toto ayam. Bungkusnya itu bebek kali ya tulisannya. Toto ayam. Nah, ya. Mana lagi tadi? Walihada qala Ibnu Aqil, oleh karena itu Ibnu Aqil menyatakan inna haddahu bihukmihi ya'bahu al-muhaqqiqun, sesungguhnya haddahu bihukmihi, ya, definisinya tadi dengan penilaian hukum tadi itu ditolak oleh kalangan muhaqqiqun, oleh kalangan para ulama pentahqiq, ya, wastahsana hadzal qawla al-Fatuhi fi syarhihi, itu di Kaukabul Munir. Al-Fatuhi menganggap baik pendapat ini. Waqad jara al-musannifu ala asan. Namun musannif di sini jara, jara di sini maknanya ittaba'a, mengikuti pendapat yang kedua, yaitu al-Juwayni mengikuti pendapat yang kedua, yaitu makna dari wajib apa, yaitu bayanul haqiqah wal mahiyah. Bayanul haqiqah wal mahiyah, penjelasan hakikat dan substansi. Pada qara al-wasfa, maka beliau di sini menyebutkan sifat alladhi ishtarafat fihi jami'ul wajibah, yang seluruh kewajiban berserikat di situ, wa huwa as-sawab 'alal fi'li wal iqabu 'ala tarki, yaitu pahala bagi yang mengerjakan dan hukuman bagi yang tidak mengerjakan. Nah. Jadi kalau dengan kata lain, al-Juwayni hendak mendefinisikan kepada kita wajib kalau ditinggalkan akan mengakibatkan siksa. Wajib itu, ini bahasan usul fikih. Kalau dalam bahasan akidah enggak kayak gitu. Kalau dalam bahasan akidah tahta masyiatillah kan begitu. Selain syirik memangnya wajib dihukum? Wajib dihukum. Selain syirik, ya. Selain syirik wajib dihukum enggak? Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban di luar tauhid dan juga sholat lima waktu. Kalau sholat lima waktu memang berat. Ya. Itu madzhab Hanbali juga mengatakan yang ninggalin sholat lima waktu kafir, murtad, keluar dari Islam. Madzhab Syafi'i menyatakan memang tidak murtad, tapi wajib dibunuh. Dibunuh. Madzhab Syafi'i wajib dibunuh. Memang tidak murtad selama masih meyakini kewajibannya, tapi wajib dibunuh. Dibunuh. Kalau madzhab Hanbali murtad plus, nah, tambah lagi sama kayak Syafi'iyah. Tapi kalau Syafi'iyah bunuh. Nah, atau selain dari itu ya, kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban Allah perintahkan kepada kita, kewajiban misalkan memuliakan tamu. Wajib enggak? Wajib. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ya dhaifah. Memuliakan tamu. Dia enggak memuliakan tamunya. Dia datang tamu enggak diundang nih. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Wah. Udah kayak jalangkung tamunya. Nah, dia berarti melanggar kewajiban enggak? Melanggar kewajiban. Kalau dalam definisi itu berarti apa? Ya, yu'aqabu 'ala tarkihi. Kan begitu. Nah, ini bahasan usul fikih. Ya, menghukumi secara dohir. Terancam dia. Adapun memastikan enggak. Nah, ini ranah akidah. Tadi malam kita disyarah ya, ha iya dibahas kan bahwasanya itu dibawa pelaku dosa besar tahta masih ada dibawa kehendak Allah. Nah, ini memang rada rawan ya, karena usul fikih ini banyak disusupi dari kalangan Mu'tazilah, sehingga definisinya kayak begini, seolah-olah yang meninggalkan kewajiban pasti dapat, pasti dihukum. Nah, buku usul fikih manapun kayak begini, karena pengaruh Mu'tazilah itu di awal-awal enggak hilang sampai saat ini. Ya, makanya saya sebenarnya lebih serak kalau baca kitab Al-Warqat, itu syarahnya Syekh Ahmad An-Najjar. Ya, beliau banyak mengkritisi. Tapi bukunya jarang didapat. Susah. Saya punya. Masa saya sendiri yang baca? Oh, udah, buku ini pun udah bagus. Buku ini udah bagus. Nantilah antum baca sendiri lah ya. Oh, udah bisa. Baik, berikutnya. Sampai sedikit lagi, sampai 10:30 lagi. Ya. Jadi sedikit lagi tadi ya. Jadi definisi usul fikih dalam ini, kalau dalam ilmu mantik ya. Definisi usul fikih kalau dalam ilmu mantik, ini karena ilmu mantik disebutin ya. Kalau antum mau ke mana ya, belajar usul fikih enggak ada mantik. Ya, bias. Kayak sayuran enggak pakai garam. Ya, antum belajar usul fikih di Ibnu Saud, di Madinah, belajar Raudhatun Nadhir, itu di bukunya ada muqaddimah mantik, mantiqiyah. Muqaddimah mantiqiyah. Ya, tapi kita enggak perlu belajar ya sulam munawwarah secara khusus ya. Entar ditahdir lagi. Nah, ya, kalau dalam definisi ilmu mantik ya, ta'rif itu ada ta'rif had, ta'rif rasm, ta'rif lafzi ya. Kalau dalam mantik, kalau dalam mantik yang namanya ta'rif kan kita mau bahas definisi tadi ya, tak ada ta'rif had, ta'rif rasm, ta'rif lafzi, itu yang dibahas tadi oleh Syekh membawakan ini, Syekh Abdullah Fauzan ini, Salhafi ini. Beliau bawakan apa ya, fa aktsaru al-usulin yu'arifu bil had, mendefinisikannya dengan definisi had, yaitu dengan apa? Mendefinisikan dengan definisi had, yaitu ta'rif definisi yang menggunakan rangkai lafad kulli jinsi dan fasl. Itu dalam ilmu mantik. Yaitu yang menggunakan rangkai lafad kulli jinsi dan fasl. Ya. Nah, itu dengan menjelaskan hakikat dan mahiyah. Ini yang sering digunakan oleh kalangan ahlul kalam yang sudah masuk ke dalam ilmu usul fikih, bahkan digunakan oleh Syekh Al-Utsaimin di syarah Nadam Al-Warqat, yaitu dengan definisi al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah hayawan natiq. Manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Nah, ini definisi ta'rif had. Ta'rif hadnya yaitu bayanul haqiqah wal mahiyah. Maka wajib adalah menjelaskan substansi, dengan menjelaskan substansi dan hakikatnya. Hakikatnya apa dari wajib? Ini kalau definisi had. Ya, ini sebenarnya Syekh menggunakan mantik ini. Ya, Syekh Abdullah Fauzan. Nah, kalau sebagian lagi mendefinisikan dengan rasm. Ya, dengan rasm. Ya. Yaitu secara lughah, kalau rasm secara bahasa adalah akibat. Akibat. Yaitu menggunakan kulli jinsi dan sifat khusus. Ya, semisal kayak beliau mengatakan wa huwa ta'rifuhu bi bayani samarah. Yaitu menjelaskan definisi dengan menjelaskan samarah, hasil ya, wal hukum, hukumnya apa, konsekuensinya, wal asar, dampaknya apa. Nah, itulah tadi rasul, kalau secara bahasa apa? Akibat. Akibat. Nah, ini sebenarnya mantik ya. Nah, cuman kan beliau enggak menjelaskan. Ya. Kalau had tadi apa had? Had adalah definisi apa tadi had? Menggunakan rangkai lafaz kulli jinsi dan fasal. Ada satu lagi yaitu ta'rif lafzi, cuman beliau enggak menyebutkan di sini. Ya, ta'rif lafzi. Yang enggak sebutin enggak usah kita bahas. Nah, tafadhal berikutnya dibaca sini. Saiful. Wa amma alal awal. Ah. talaba asyari'u talaban jaziman, talaban itu maf'ul mutlak, asyari'u fa'il, fi'lahu maf'ul, kayak gitu, gampang kok. Terus as-salati waz-zakati wa birrul walidaini wa silatul arhami wal wafa'i bil wa'di was-shadaqati. Wah, mana sedekah itu? Antum ngarang antum. Wah. Sedekah terus. Bukhara bil bil qaul bil qaidil awwali al muharramu wal makruhu wal mubahu wa bil qaidil tsani al mandubu wa hukmul wajibu fi'lan wa hukmul wajibi wa hukmul wajibi fi'lan wa tarku wa tarkan ma daraka wa ma dakarahu al muhammiku min anna fa'ilahu watarikahu yu'aqibu. Kalau yu'aqib menghukum, ini kan dihukum. Udah ninggalin menghukum, enak banget dihukum. Nah, udah cukup dulu ya. Amma alal awal. Nah, itu. Adapun wajib kalau berdasarkan yang pertama, berarti definisi dari apa? Dengan apa? Had. Tadi dengan had, yaitu menggunakan rangkai lafadz kulli jinsi dan fasal, jenis dan fasal, pemisah. Ya, lafadz kulli jinsi hewan, fasalnya apa? Manusia bisa ngomong, al insan hayawanun natif. Ini sebenarnya definisi dari kalangan manatif, wahai ikhwan. Ya, ini termasuk yang dikritisi oleh Syekh An-Najjar, ya, di Syarah Al-Warqad, karena ini definisi ini dari kalangan Mu'tazilah. Ahlul kalam dahulu banyak berkoncol di Mu'tazilah. Makanya dua buku induk usul fikih dari kalangan Mu'tazilah. Dua lagi Asy'ariyah. Keempatnya ini enggak lepas dari manatiqah, dari ahlul kalam. Antum mau yang mana sekarang ya? Memang seperti itu, tapi mesti dijelaskan. Ya, kita enggak bisa lepas, enggak bisa lepas. Ada buku yang buku usul fikih yang lepas dari ilmu kalam ya, arisalah, tapi dia enggak sumur, belum mencakup semua dan berat pula. Kalau dikajikan antum pusing, anda juga pusing. Ya. Yang dengerin pusing karena kita belum layak masuk situ. Ada lagi bukunya Asy-Syirazi, Al-Alamah Asy-Syirazi Al-Imam Abu Ishaq, itu At-Tabsirah. Tapi bukunya berat, kita belum nyampe masuk ke situ. Ya, dan buku beliau Al-Luma, saya pernah ikut pengajiannya. Di Mahat dulu pernah ikutin juga kajiannya di YouTube, ada kalau antum mau dengar, itu juga bebas dari, hampir dibebaskan bebas dari definisi-definisi atau dari pencemaran ahlul kalam, ya al-luma. Ya, di Mahat dulu dikaji ya, saya pernah ikut kajiannya, dan antum bisa dengerin di YouTube ya, ada ya, Syekh dari Mesir ya mengkaji itu. Kemudian, maka berdasarkan definisi yang pertama yaitu had, apa itu wajib? Ma talaba syari'u fi'lahu. Nah, ini kalau dari had, yaitu yang dituntut oleh syari', oleh syari' di sini, oleh Allah dan Rasulnya, fi'lahu, perbuatannya. Talaban jaziman, dengan tuntutan yang pasti, yang harus. Semisal sholat, zakat, berbakti pada orang tua, birrul walidain ya, silaturahmi, menepati janji, jujur. Baik, wa kharaja bil qaidil awwali, maka tidak termasuk dengan syarat yang awal ini. Ya, yang awal yaitu kalau dikatakan wajib adalah tuntutan syariat untuk dikerjakannya kepada mukallaf dengan tuntutan yang harus, maka enggak termasuk di sini al muharram, makruh, mubah. Enggak termasuk di sini. Wa bil qaidi tsani, dan enggak masuk dalam qaid yang kedua, yaitu al-mandub. Wa hukmul wajibi fi'lan wa tarkan, dan hukum wajib baik dikerjakan ataupun ditinggalkan sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, oleh al-Juwayni, min anna fa'ilahu yu'a'yusabu, bahwa pelakunya yang mengerjakan akan diberi pahala. Ya. Pasti diberi pahala enggak? Pasti. Belum tentu diterima. Ini kan ya hukum secara dohirnya. Nah, ini lagi-lagi kalangan Mu'tazilah nih. Mu'tazilah itu punya keyakinan kalau hamba beramal, Allah wajib memberi ganjaran. Kalau hamba berbuat dosa, Allah wajib menghukum. Ini akidah Mu'tazilah. Dengan mustalah mereka yang bid'ah dengan istihqaq, al-muqabalah dan seterusnya, ini dari akidah-akidah Mu'tazilah. Masuk ke usul fikih kayak begini. Kalau gitu kita enggak perlu belajar usul fikih. Wah, kalau talib mesti antum paham Quran dan sunnah dari mana? Dari Hong Kong enggak belajar usul fikih. Mesti belajar. Mesti belajar. Ada orang enggak belajar usul fikih, enggak bakal paham dia Quran dan sunnah. Kecuali dari dia jadi muqalid sejati. Entah muqalid buta atau muqalid melek. Nah, itu aja dia. Taklid buta atau taklid melek. Nah, sama aja taklid juga. Taklid melek, taklid buta. Nah, pokoknya taklid. Gak bisa dia jadi thalabul ilmi. Ya. Susah gimana? Usul fikih, bahasa Arab, dua ilmu alat yang gak bisa ditawar buat penuntut ilmu. Kalau gak mau belajar, ya udah jadi simpatisan aja. Jadi simpatisan. Ya ini ya, kita pun belajar pelan-pelan biar paham ya, walaupun sedikit. Mana lagi tadi? Wa tarikahu yu'aqabu. Ini lagi akidah Mu'tazilah ya. Yang meninggalkan kewajiban tersebut diikob. Padahal apa? Ahlus sunnati wal jamaah keyakinannya tahta masyiatillah, ya enggak? Di bawah kehendak Allah. Ya enggak semua. Di bawah kehendak Allah. Ya, di bawah kehendak Allah. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Nah ini ya, Al-Imam An-Nawawi dia disebutkan lihat di sini. Salati wa zakati wa birrul walidain. Ya. Kalau zakat okelah antum kalau udah punya uang antum bayar zakat antum. Birrul walidain. Birrul walidain antum durhaka. Nauzubillah. Kemudian orang tua antum meninggal. Meninggal dalam keadaan murka sama antum. Al-Imam An-Nawawi di soal jawab beliau, saya pernah ya, terjemahkan fatwa beliau ya di media sosial. Menjelaskan masih bisa bertobat. Ya, itu dengan bersedekah atas nama orang tua kalau dia punya kemampuan. Ya, dia menjalin satu rahmi kepada kerabat orang tua. Dia bertobat dengan sebenar-benarnya memohonkan ampunan untuk diri dia dan kedua orang tuanya. Masih ada peluang buat diampuni. Ya, kalau pakai definisi ini, wah habis. Ya. Habis enggak? Habis. Barakallahu fikum. Hadza yahtaj ila amrain. Maka ini butuh kepada dua hal. Nanti itu insyaallah pekan berikutnya kita bahas. Ya. Catat sampai sini ya. Nanti kita lanjutin lagi. Subhanallah wa bihamdik, syadallah ila lanta astagfirullah wa atubu ilaik.